إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر إخواني في الدين أعزني الله وإياكم لتكميل الفائدة في تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله الآية من سورة النساء آية الخامسة والثلاثين بعد المئة سنقرأ إن شاء الله تعالى تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قبل ذلك كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قبل أن شرع في بيانه تفسير تلك الآية قال الإمام ابن القيم وقد استملت هذه الآية على أسرار عظيمة نحن ننبيه ala ba'diha li siddatil hajah ilaiha. Ayat ini mengandung kedalaman makna yang sangat agung yang kita mempertegasnya sebagiannya karena sangat butuhnya kita padanya. Yang beliau kembali menyebutkan faedah di tengah faedah tafsir ayat tersebut, yang dengan ayat ini beliau menyatakan wahada yamtahinu bil abdu imanahu, seorang hamba akan diuji keimanannya. Dengan apa yang dikandung dalam ayat ini berupa kewajiban menegakkan al-adl, al-qisth, keadilan. Untuk menambah faedah dan memperkuat apa yang dijelaskan al-Imam Qayyim rahimahullahu taala, kita baca tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah tentang ayat ini. Qala Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin ayyakunu qawwamina bil qist ay bil adl. Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya orang yang beriman agar mereka menjadi orang-orang yang menegakkan al-qist, al-adl, menegakkan keadilan. Fala ya'dilu anhu yaminan wala samalan au simalan wala ta'khudahum fillahi laumatalaim. Jangan dia berpaling dari keadilan, berpaling ke kanan atau ke kiri, dan jangan Mereka takut celaan orang-orang yang mencela ketika dia berlaku adil karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yasrifahum anhu sarifun, dan jangan ada satu perkara pun yang bisa memalingkan dia dari keadilan. Wa ayyakunu muta'awinina mutasyaidin muta'adidin mutanasirina fih, dan agar orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang saling bertaun, bahu-membahu, bantu-membantu, memperkuat, memperkokoh, saling berkontribusi, memberikan dukungan untuk tegaknya keadilan. Makanya bentuknya jakunu qawamin, jadilah kalian. Bisa jadi untuk menegakkan keadilan itu dibutuhkan saling adanya bantu-membantu, tolong-menolong, bahu-membahu, saling memperkuat, saling memperkokoh. Bisa jadi ketika keadilan hendak ditegakkan berhadapan dengan pihak-pihak yang akan menghalangi, akan meruntuhkan, akan mencegah, merintangi keadilan, maka di saat itu dibutuhkan ta'awun. Hendaknya kalian menjadi muta'awinin, mutasaidin, muta'adidin, mutanasirin fil adl. Hendaknya kalian menjadi orang yang saling membantu, menolong, bahu-membahu, menguatkan satu dengan yang lainnya untuk tegaknya keadilan. Wa qauluhu, kemudian firman Allah, suhada'a lillah, sebagai saksi-saksi karena Allah. Kama qala, sebagaimana firman Allah, wa aqimus syahadata lillah, tegakkan persaksian itu karena Allah. Jangan engkau menjadi saksi karena fulus. Jangan engkau mau jadi saksi karena ingin mendapatkan kedudukan, ingin mulus, dapat ketenaran. Jangan karena hawa nafsu, jangan karena asabiyah, fanatik, dan jangan yang lain-lainnya. Tetapi tegakkan keadilan dirimu sebagai saksi, nyatakan yang benar-benar, yang salah-salah, untuk siapapun, kepada siapapun, lillah, karena Allah. Wa aqimu syahadata lillah, dan tegakkanlah persaksian karena Allah. Kata al-Imam Ibnu Katsir, ay liyakun ada'uha ibtigha'a wajhillah, agar menunaikan persaksian itu dalam rangka mencari wajah Allah. Fahina idin takunu sahihatan adilatan haqqa, maka ketika itu engkau akan menjadi orang yang benar, orang yang adil. Khaliatan minat tahrifi wa tabdili wal kitsman, yang terbebas dari usaha memutarbalikkan fakta, dari merubah-rubah, mengganti-ganti kenyataan, ataupun menutup-nutupinya. Kalau engkau benar berlaku adil karena Allah. Walihada qala, untuk ini Allah Ta'ala berfirman, walau ala anfusikum, walaupun sikap, ucapan, perilaku adilmu itu kamu berada di pihak yang sementara rugi. Kenyataannya kamu yang salah mungkin. Kenyataannya kamu yang menyimpang, dolim misalnya. Akui. Katakan sejujurnya, sebenarnya. Jangan engkau ingin berkelit, ingin mengelak, lari dari kenyataan, dari kebenaran, karena kepentingan pengen menyelamatkan dirimu. Justru kalau kamu ingin menyelamatkan dirimu lillah, karena Allah, berlaku adillah sekalipun engkau saat itu harus sementara menanggung rugi. Ai, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ishadil haqqa walau adad daruruha alaika wa idza su'ilta 'anil amr faqulil haqqa fihi. Jadilah engkau saksi kebenaran walaupun kerugian bahayanya akan mengenai dirimu. Maka apabila engkau ditanya tentang satu perkara, katakanlah kebenaran padanya. Jangan engkau tutup-tutupi. Jangan engkau putar-putar fakta. Jangan engkau ingin mengelak, ingin lari dari kenyataan realita. Sekalipun kamu sementara ini harus menanggung ruginya, menanggung bahayanya. Wa in kana madarratun alaik, sekalipun madarotnya itu menimpa kamu sementara ini, fa innallaha sayaj'alu liman ata'ahu faraja wa makhraja min kulli amrin yadiku alaih. Maka sesungguhnya Allah akan menjadikan bagi siapapun yang mentaati Allah, Allah Ta'ala akan jadikan jalan keluar. Allah Ta'ala akan berikan solusi yang baik dari segala perkara yang menghimpit dia, yang menyesakkan dia, yang menyedihkan dia, yang menyusahkan dia. Allah berikan solusi jalan keluar yang terbaik insya Allah. Setidaknya di kala itu, langkah pertama engkau berlaku adil, engkau tegakkan karena Allah, kamu itu sudah punya kontribusi terbesar dan terbaik untuk dirimu sendiri. Engkau dapat pahala, engkau min ahlil haq, termasuk orang-orang yang benar menegakkan keadilan. Engkau termasuk as-siddiq, orang yang jujur. Itu sudah kontribusi yang terbaik bagi dirimu. Wal akibatu lil muttaqin. Akhir kesudahan itu yang baik akan didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Ta'ala akan tidak akan menyia-nyiakan kontribusi baikmu tersebut. Sekalipun saat itu kamu harus sementara menanggung pilu, sedih, susah. Barangkali kamu yang dipenjara sebab kejujuranmu, sebab keadilanmu. Ini. Wa qauluhu, kemudian firman Allah Ta'ala, awil walidaini wal aqrabin, atau Bahayanya, kerugiannya akan mengenai kedua orang tuamu atau kerabat-kerabatmu. Ay wa in kanati sa'adatu ala walidaik wal qarabatik fala turaihim fiha balizhad bil haq wa in ada daruruha alaihim. Yaitu sekalipun persaksian itu mengenai kedua orang tuamu atau kerabatmu, janganlah engkau ingin keinginan menjaga mereka, engkau kemudian tidak berlaku adil. Balizhad bil haq, namun tetaplah engkau bersaksi persaksian yang benar. Katakan orang tuamu pihak yang salah kalau memang salah. Katakan kerabatmu itu yang dolim kalau memang mereka dolim. Fala turaim fiha balishad bil haq, namun tetap tegakkan kebenaran. Wa in ada daruruh alaihim, sekalipun kerugiannya menimpa mereka sementara, kerugian sementara. Nah, fa innal haqqo hakimun ala kulli ahadin, karena kebenaran itulah menjadi hakim keputusan bagi siapapun. Wa huwa muqaddamun ala kulli ahad, dan al haq itu adalah harus didahulukan bagi siapapun. Jangan menyembunyikan al haq. Nah, wataktumul haqqa wa antum ta'lamun, kamu ingin menyembunyikan al-haq sementara engkau tahu. Na'udzubillah. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Sekali lagi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Qayyim, ini betul-betul ujian bagi orang yang beriman. Ketika dia dihadapkan perkara di mana dia harus bersaksi, di mana dia harus berkata, berpendapat, katakanlah, sampaikan pendapatmu yang benar. Jangan kamu tutup-tutupi kebenaran, jangan kamu sembunyikan, jangan kamu ingin rubah, jangan engkau putarbalikkan fakta karena keinginan-keinginan hawa nafsu yang sifatnya sementara pula. Ini menjadi ujian keimanan. Bilalah kebenaran. Jangan kau membela hawa nafsu. Tegakkanlah keadilan. Jangan engkau mengedepankan ambisi sesaat, kepentingan pribadi atau keluarga atau kerabat atau golongan atau kelompok, kemudian engkau berpaling dari al-haq, dari al-adl. Jangan. Wa qauluhu, kemudian firman Allah, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Hey, fala yah milannakumul hawa wal asabiyatu wal baghtatun nas ilaikum ala tarkil adli fi umurikum wa su'unikum balzamul al adl ala ayyi halin kana. Kata beliau, jangan membawa engkau hawa nafsu atau asabiyah, fanatik, kelompok, golongan, kerabat, nepotisme, atau baghdatun nas ilaikum, rasa bencinya engkau kepada orang lain, rasa tidak sukanya engkau kepada orang lain karena engkau tidak berpihak kepada yang lain, kemudian engkau meninggalkan keadilan dalam perkara kalian, dalam urusan kalian. Balzamul adl, bahkan atau namun, tetapilah, pegangilah keadilan ala ayyi halin kana, apapun keadaannya, bagaimanapun situasi dan kondisinya, mau siapapun yang bakal rugi karena dia memang salah, dan siapa yang bakal menang karena dia benar, katakan yang benar-benar, yang salah-salah. Ini keadilan. Hada wal qistu, hada wal adl, hada wal mizan. Inilah yang dikatakan al-qistu, al-adl, al-mizan. Timbangan keadilan. Naam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah membawa rasa bencinya kalian kepada orang lain, kemudian engkau tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena itu adalah aqrabu littaqwa, paling dekat kepada at-taqwa. Naam. Kemudian kata Imam Nukasir rahimahullah, wa min hadal qabili qawlu Abdillah ibn Rawahah. Naam. Beliau membawakan satu riwayat tentang bukti keadilan yang ditegakkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Hingga kata Al-Imam Al-Kasir di lafaz ayat selanjutnya, wa qalu wa in talu au tu'ridu, dan jika engkau memutarbalikkan lisan, mengolah kata-kata untuk bisa berkelit, atau tu'ridu, kalian tidak berpaling. Qala Mujahid wa ghairu wahidin minas salaf, berkata Imam Mujahid, dan tidak hanya satu dari kalangan salaf mengatakan talwu ay tuharrifu syahadata wa tughayyiruha, usaha kalian merubah-rubah persaksian, memutarbalikkan fakta, walayyu wa tahrif wa ta'amudul kadzib. Alayyu, talwu dari kata alayyu, artinya adalah tahrif, menyimpang, merubah, mengganti, wa ta'amudul kadzib, dan sengaja dusta. Naam. Allahu barifikum. Talwu aitu harifu syahada wa tughayyiruha. Walayyu asal dari talwu, alayyu wa at-tahrif wa ta'amudul kadzib. Layu itu adalah at-tahrif, menyimpangkan, merubah, mengganti, wa ta'amudul kadzib, dan menyengaja dusta, bohong. Itu al-layu. Nah. Kalau ada teman misalnya, jelas sudah terbukti misalnya, masih aja ngelak-ngelak kesana kemari, enggak kok tadi begini begitu, la talwu, jangan kamu enggak menyimpang ke kanan ke kiri, merubah-rubah, jangan kamu akan dusta, jangan, itu maksud. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat ke-78. Nah, ini ada juga didapati Al-Layyu di ayat ini. Wa inna minhum lafariqon yalwuna al-sinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahi al-kadzib wa hum ya'lamun. Di antara mereka ada segolongan orang-orang yang yalwuna al-sinatahum, memutar-mutar lesan mereka. Nah, ya, mengolah-olah bahasa, cari peluang, cari kesempatan untuk bisa ngeles. Nah, bisa berkelit, menghindar dari tuduhan. Sudah ketangkep basah pun masih, enggak, bukan saya. Oh enggak, saya tadi begini begitu. Kenapa gitu loh? Nah ini. Nah di antara mereka bahkan ada orang-orang yang mereka memutar-mutar lesan mereka bil kitab, terhadap Alkitab, litah sabuhu minal kitab, agar mereka menyangkanya itu berasal dari Alkitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal bukan berasal dari Alkitab. Wa yakuluna huwa min indillah, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal bukan dari sisi Allah. Wa yaquluna 'alallahi al-kadzib, mereka berkata atas nama Allah kedustaan. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Ini justru ayat-ayat yang ingin dirubah-rubah. Nah, yang menjadi syahid di sini adalah yalwuna al-sinatahum, memutar-mutar lidah atau lesan mereka. Tahrif, menyimpangkan, merubah, mengganti. Ta'amudul kadzib, tidak dusta, sengaja dusta. Mengatakan tidak sesuai dengan kenyataan, realita. Mengada-ada kedustaan. Tidak jujur. Tidak menyampaikan hal yang sebenarnya. Ini, perhatikan, perhatikan. Dan ini sudah keumuman kalau kita nggak belajar jujur, nggak belajar untuk berkata yang benar, terus membiasakan akan terseret, terbawa. Kecondongan hawa nafsu itu pengennya bebas dari tuduhan. Gak ingin disalahkan. Padahal benar dia itu sebenarnya salah. Dia sudah semestinya tertuduh. Tapi ya begitu. Nah, ada saja alasannya. Ada saja pengen berkelitnya, ngelesnya. Supaya aman dari tuduhan, supaya enggak disalahkan, supaya enggak diikop, supaya enggak dihukum, supaya tetap dikatakan kamu bagus, kamu benar, kamu jos. Nah, itu pengennya dipuji yang baik-baik, disanjung. Gak mau kok dikatakan jelek, disalahkan. Apalagi dihukum, diikop, gak mau. Padahal jelas sebenarnya salah. Makanya ini menjadi ujian keimanan. Taib. Lanjutannya. Wa in talu au tu'ridu. Tu'ridu dari kata al-i'rad. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Al-i'rad wa kitmanu syahadah wa tarkuha. Menyembunyikan persaksian dan lari dari persaksian, meninggalkan persaksian. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh, dan siapa yang menyembunyikannya sesungguhnya dia adalah asimun qalbuh, dosa hatinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan satu riwayat, khairus suhada alladhi ya'ti bisahadati qabla ayyus alha. Wallahu alam, beliau tidak menyebutkan tahrits hadis ini. Walihada tawa'adahumullah biqaulihi, kemudian Allah Ta'ala ancam mereka dengan firman Allah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu perbuat Allah Maha mengetahui. Wasayujazikum bidzalik. Kalian akan dibalasi dengan sikapmu tersebut. Kamu tidak berlaku adil, Allah Maha tahu dan Allah Ta'ala akan balas. 6. Selesai tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu Ta'ala. Sebenarnya kita hendak juga membaca tafsir Imam As-Sa'di. Kurang lebih tafsirnya juga memperkuat hal yang demikian. Hanya saja di tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ada faedah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim. Ada, beliau menyebutkan lebih jelas penghalang dan perintang seseorang tidak berlaku adil, ya ini penekanannya karena ngikutin hawa nafsu. Nah, makanya wala tattabiul hawa, jangan kamu ikuti hawa nafsu. Nah, termasuk asobiah, nepotisme, fanatik karena kekeluargaan, nah, karena golongan, karena orang dekatnya misalnya, kroninya misalnya. Intinya itu kembalinya ke hawa nafsu. Kemudian larinya kedua itu tadi, al-layu atau al-i'rad. Nah, bedanya kalau layu ini memutarbalikkan fakta. Kalau al-i'rad ini sudah enggak mau pokoknya, enggak menyembunyikan sudah. Dia enggak memutarbalikkan fakta, tapi dia syaitan ahros seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim. Bisu, enggak mau mengatakan yang hak. Nah, enggak mau jadi saksi. Kenapa? Kalau saya mau katakan yang hak, kalau saya mau jadi saksi, nanti keluarga saya yang rugi. Kroni saya yang kena hukum. Akhirnya dia lari, dia berpaling. Itu bedanya. Kalau yang pertama, dia mau jadi saksi, tapi memutarbalikkan fakta. Itu al-layu. Jadi itu al-layu atau al-i'rad. Nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah. Sekarang. Sekarang lanjutnya. Insyaallah lain waktu. Darsin al-Ati. Nanti bihadal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.